نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، insya Allah pada malam hari ini masuk dalam permasalahan yang telah kita ambil dalam beberapa penjelasan tentang mukaddimah kitab-kitab ini, yaitu Syarah Nawaqidil Islam, penjelasan pembatal-pembatal Islam. Yang di sini ada 10 yang dipilih oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Yang pada hakikatnya pembatal Islam ada berapa? Sudah berapa? Nah. Kembali 400-an. Mencapai 400-an permasalahan. Dan dipilih oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab sini 10 poin dari yang sebanyak tadi sekitar 400-an. Inilah yang inti menjadi pokok permasalahan, bahkan 10 ini sebagai rujukan ataupun rata-rata kembali kepada 10 perkara yang dipilih oleh beliau ini. Dan syarah yang terkait dengan pembatal al-Islam yang ada 10 karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini ada berapa syarahnya? Sekitar berapa kemarin? Berapa? Sudah berapa? Lupa? Nah, sudah berapa? 20-an. Seluruhnya 20-an syarah. Bilang lagi. Sudah berapa? Berapa? Besar lupa. Dua puluh. Surut ni 20. Berapa? Surut dah. Ya. Mana? Mana sih? Wataja wajat syuruhuha isrina sarahan. Lebih dari 20 sarah untuk kitab-kitab ini. Dan ini yang dipilih dari kalam dari sarahnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Jadi pembatal-pembatal Islam yang ada 10 ini dalam arti perkara yang bukan asing lagi di kalangan ahlul ilm dan para talabatul ilm. Penjelasan yang paling istimewa adalah penjelasan yang dipilih di sini dari Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ada beberapa fawaid yang faridah, yang apa, yang tersendiri, yang tidak mungkin dijumpai oleh seorang talibul ilm dalam kitab yang lain. Ini perlu diingat. Kenapa? Karena dalam poin-poin yang akan kita lalui dari kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah taala, mungkin kadang seorang itu tidak menjumpai dalam kitab yang lain. Dan ilmu seperti ini ilmu yang penting. Kenapa? Karena kita dalam pertengahan banyaknya fitnah, banyaknya orang salah paham, banyaknya tidak tahu maksud dari kalamnya ahlul ilm, sehingga kadang kita mengucapkan sesuatu yang itu adalah ucapannya ahlul ilm, ternyata diingkari oleh seseorang dikarenakan kebodohan seorang tersebut tidak mengetahui kalamnya ahlul ilm. Ya kan? Seperti kita mengatakan taghut bukan orang, berarti itu takfiri. Paham tau? Kita mengatakan si fulan tertentu kafir, takfirul muayyan, si fulan kafir, kau kafir kau dengan ucapan kamu itu katanya apa? Takfiri. sunnah kok karena mengkafirkan secara lain. Padahal di sini kita jumpai kau kafir kau. Dengan ucapan kamu itu, dengan pertanyaan ini maka kamu kafir. Jika kamu enggak taubat dan mati dalam keadaan ini, maka kamu mati kafir, tidak boleh dikubur di kuburnya kaum muslimin. Dikubur dengan di kuburnya orang-orang kafir terus disendirikan, dan istrimu enggak mewarisi kamu, anakmu enggak mewarisi kamu. Nanti katanya, keras, tersadut. Nah, padahal kalam tadi adalah kalam yang dari ahlul ilm cuma orang itu enggak tahu. Seperti itu kita katakan bahwasanya orang musyrik ini perlu disembelih. Maksud menghalalkan menyembelih orang dengan sendirinya. Begitu. Dulu ada kawan yang namanya Wiwit di sini dari Solo. Karena kita bilang sering musyrik penggal lehernya gaji. Nah, nanti dia punya apa? Mau menyembelih orang. Begitu. Dulu yang namanya Wiwit ini saudara kita. Ya, kenapa? Karena ada yang mempengaruhi dia. Jika dia tanya pada orang lain, berarti oh itu bagus. Dulu juga demikian kita ngajar taklim di Paciran setiap sepekan dua kali. Karena kita sering menghabisi kuburin, namun sedikit langsung katanya takfir, maka langsung diberhentikan. Begitu. Kita nggak tahu. Tapi orang kita sudah nggak tahu itu karena bodohnya seorang. Nah, nanti tanya pada ustadznya atau siapa yang dianggap punya ilmu, kemudian jawabannya mungkin menguntungkan dia langsung, berarti dia nggak seperti ustadz yang lain. Berarti itu. Maka di sini kita jumpai nanti jawabannya semuanya. Semua kesan-kesan tadi akan kita jumpai semuanya insya Allah dalam kitab-kitab ini. Berarti ya Pak. Maka itu dikatakan benar sebagaimana mukadimah yang kita lalui bahwasanya di sini ada fawaid yang faridah. Faedah-faedah yang tersendiri yang mungkin tidak disebut dalam kitab yang lain. Baik ya Pak. Kita mulai sesuai dengan yang tertulis dalam lembaran kita ini halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Syarhu nawaqidil Islam. Syarhu nawaqidil Islam kedudukannya sebagai apa di sini, Mas? Dalam nahwu. Khabar. Katanya apa? Hah? Hadi ada syarhu nawaqidil Islam. Ini adalah penjelasan tentang pembatal-pembatal Islam. Qala bin Basrah rahimahullah taala, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah wa ala alihi wa sahabihi wa man ihtada bihudahu. Segala puji hanyalah milik Allah, dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada seorang nabi yang tidak ada lagi nabi setelahnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga juga tercurahkan atas keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengambil petunjuk dengan petunjuknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Dia tekan kaki. Nomor satu, aqidatul muwahhidin. Nah, artinya apa? Nukilan dari aqidatul muwahhidin. Nah, kitab itu dulu saya bawa dari Mekah tahun 95, saya bawa pulang ke Indonesia. Aqidatul Muwahhidin dan di Indonesia saya sebarkan. Kawan-kawan di sini banyak yang punya, sampai juga di Al-Qur'an tempat yang lain. Ya kan? Ternyata sekarang kita jumpai di sini dinukil oleh beliau yang membawakan syarah ini, Abdullah Muhammad bin Nasir Al-Fihri. Ya kan? Aqidatul Muwahhidin. Jadi nukilan dari Aqidatul Muwahhidin, kitab tebel sekitar tidak mungkin 500 halaman yang berjudul Aqidatul Muwahhidin, tulisannya karya Al-Abdali. Padahal sama kawan-kawan kita punya kitab penting. Sekarang orang dengan kitab itu merasa mungkin gemeter kalau membaca, padahal ya biasa-biasa saja, nggak mau baca. Tapi di sini ya jadikan nukilan, jadikan rujukan. Karena dikit-dikit takfiri. Nanti orang pacaran itu demikian, saya kasih tahu ini kitab ini yang baca semuanya, dan antum tanyakan kepada ustadz yang kalian jumpai siapa saja. Kalau ada komentar nanti baru sama saya. Ketumah Idin dan yang lainnya saya kira saya sebarkan semuanya baca, biar kamu tidak menuduh orang asal. Baik. Badi risalatun muhimmatun fil aqidah alafa Syekhul Islam Syekh Abu Abdullah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hambali As-Salafi. Salafiyul Aqidah Al-Ma'ruf Al-Mujahid Ad-Da'i Ilallahi Azza wa Jal. Maka ini adalah sebuah risalah yang sangat penting dalam akidah. Ini Nawaqidul Islam. Lembaga-lembaga Islam yang ada 10 ini adalah risalah yang sangat penting dalam masalah akidah yang telah ditulis Al-Lafaha Ta'lif. Jadi bahkan di apa tulis di Ta'lif itu apa? Disusun oleh Syekh Abu Abdullah. Kunianya Abu Abdullah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hambali. Berarti beliau Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang yang bermadhab, madhabnya Imam Ahmad. Artinya dalam masalah-masalah fikih, tarjih beliau menggunakan usul Imam Ahmad. Itu namanya seorang yang dikatakan Hambali, Syafi'i, Hanafi, Maliki. Berarti ketika mentarjih dalam perkara-perkara fikih kembali kepada usul yang dipakai oleh mazhab tadi, mazhabnya Hambali, Muhammad atau mazhabnya siapa, Syafi'i ataupun yang lainnya, seperti Ibn Hajar As-Syafi'i, Nawawi As-Syafi'i. Nah gitu. Sipulan Dohiri. Berarti apa? Dalam tarjih dalam masalah fikih menggunakan usul Dohiriyah. Nah gitu. Hanafi. Cuma beliau tidak muta'asib, walaupun beliau bermadzhab dengan mazhab Hambali, tidak muta'asib dalam arti tidak kemudian yang penting salah benar dari mazhabnya Imam Ahmad. Ini tidak benar. Cuma mazhabnya Imam Ahmad adalah mazhab yang paling terbaik dari 4 mazhab yang ada. Maka sebagian ahli ilmu mengatakan, atau salah satu mengatakan, jika aku dipaksa untuk bermadhab, saya akan bermadhab dengan mazhabnya Imam Ahmad. Nah, ini sebagian para thalibul ilmu, kalaulah ada yang mengatakan, seandainya aku dipaksa untuk bermadhab dari mazhab yang ada 4 ini, maka saya bermadhab dengan mazhab Imam Ahmad. Kenapa? Karena yang paling dekat kepada hadis, yang berhubungan kepada apa, dengan Al-Quran, dari sisi dilalanya, dari sisi penerapannya. Cuma beliau tidak harus dikatakan muta'asib seperti Ibn Utsaimin Al-Hambali, seperti Abdullah Bassam Al-Hambali. Maknanya dalam tarjihat, dalam merujukkan suatu permasalahan fikih, rujukannya kepada Imam, dalam usulnya Imam Ahmad gitu. Usul Hanafilah. Itu maksudnya. Dan berarti harus ta'asub seperti Ibn Al-Qayyim Al-Hambali, Ibn Taimiyah Al-Hambali, Ibn Khuzaimah Syafi'i. Artinya dalam merujukkan suatu permasalahan kembali kepada usulnya Imam Syafi'i, dan itu bukan harus kemudian fanatik. Ini makna orang itu bermadhab seperti sipulan dohiri. Nah, sampai hari ini ada sebagian orang Saudi yang menyatakan dia dohiri. Ada 2 orang kil, satunya Abu Turab, orang di Mekah. Nah itu tujuannya adalah dari kalangan dohiriyah, tapi bukan harus muta'asib. Maknanya menguatkan madhabnya dohiriyah dalam satu permasalahan menggunakan usul yang dipakainya. Cuma seseorang tidak terilzamkan, tidak terharuskan harus bermadhab, harus, ya kan? Cuma kadang seorang itu demikian memilih suatu madhab dalam usul fikih, dalam tarjih menggunakan usulnya mazhab tertentu. Ini bukan perkara yang asing seperti apa Abdul Qassam, orang Saudi yang baru saja meninggal, yang punya syarah apa? Taisirul Alam Syarah Umdatil Ahkam. Dia adalah Hambali. Maka dia bilang waqala ashabuna apa? Kampung itu. Jadi ulama hari ini dia bisa bilang waqala ashabuna. Maksudnya apa? Dari kalangan Hanabila. Waqala ashab dalam kitabnya seperti itu, beliau menukilkan atau mengucapkan. Baik, beliau salif salafiyul akidah, yakni yang berakidah salafiyah. Muhammad bin Abdul Wahab, Syekhul Islam, yang berakidah salafiyah, yang ma'ruf, yang sudah terkenal. Adapun indal kuburiyin dikatakan takfiri. Menurut kuburiyin, beliau ini dikatakan apa? Takfiri, mengkafirkan kaum muslimin, mujahid beliau ini. Da'i ilallah azza wa jalla. Ini perkataannya Syekh bin Bas dinukil dari lewat tetangga nomor 2. Durusun ba'da salatai al-maghrib wal isya. Daras-daras yang rutin dilakukan oleh Syekh bin Bas di waktu setelah salat maghrib dan setelah salat isya. Kaset ke-8 bagian alif wajah apa? Pertama. Nah, takwa, apa makna takwa di sini? Tasjilat takwa gitu. Kemarin berapa bilangannya syaratnya? 100 berapa? 114. Ini diingat. Bilangannya 114 kaset. Daris-daris yang dijalani oleh Syekh bin Bas secara rutin setelah salat maghrib dan salat isya. Jadi perkataan beliau ini dinukil dari itu. Jadi yang menetapkan bahwasanya beliau Muhammad bin Abdullah adalah seorang hambali adalah Syekh bin Bas. Salafiyah kita adalah Syekh bin Bas. Nah, mujahid da'i lillah. Syekhul Islam. Kalimat Syekhul Islam untuk beliau ini dari Syekh bin Bas dinukil dari Nurun ala Darb. Nah, Nurun ala Darb jilid pertama halaman 143. Jam'u Syu'air. Nah, kalau Syu'air berarti apa? Jam'u Syu'air artinya apa maknanya? Nurun ala Darb ini yang mengumpulkan menjadi satu kitab adalah siapa? Muhammad As-Syu'air. Syekh Muhammad As-Syu'air. Baik. Al-Imamul Masyhur Al-Mujaddid. Nah, Nabi Muhammad tentulah terkenal dengan seorang imam masyhur, imam yang terkenal, Mujaddid, pembaru Islam. Pembaru Islam liman darasa min ma'alimil Islam bisnisbi sani min al-qarn as-sani asyar. Beliau adalah pembaru apa-apa yang telah punah dari panji-panji Islam. Kapan kejadian beliau menjadi seorang mujaddid ketika memperbarui Islam? Finis fisani minal qarnsani asar. Pertengahan kedua dari abad 12. Rahimallahu ta'ala wa akrama matwahu. Semoga Allah merahmati dan semoga Allah memuliakan tempat beliau. Dinukil dari syarah salah satu usul Sahabat Hadwa Isriwin bi inayatil mirri. Dinukil oleh Al-Fihri dalam kitab syarah salah satu usul halaman 21. Al-Mirri yang mengopeni kitab ini. Mengopeni apa? Apa ngapeni? Yang memperhatikan, yang melihara, yang mengurusi syarah salah satu usul ini. Jadi terjadinya pembaru dari beliau Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullah adalah kapan? Nisfusani, pertengahan yang kedua dalam abad ke-12 Hijriah. Nisfusani berarti apa? Pertengahan yang ke-2. Nisful awal, jadi awal abad, pertengahan yang pertama, pertengahan kedua. Dari abad yang ke-12 rahimahullah ta'ala dengan sekarang sudah berapa? 200 tahun lebih. Qala Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, i'lam anna min a'dami nawaqidil Islam asyara apa? Asyaratan nawaqid. Asyaratan nawaqid. Nawaqid itu nawaqid. Nawaqid. Inukil jin nomor 1 ziyadah min durar saniya. Jilid ke-10 halaman 91. Durar saniya itu adalah fatwa ulama Najdiyah. Abum ini masyhur banyak sekali jilidnya. Ya, kemudian insya Allah akan kita jumpai beberapa perkataan yang mungkin kadang kita merasa janggal kalau belum mengetahui bahwasanya sumbernya dari alul ilm. Sabar saja, insya Allah akan kita selesaikan kitab ini. Berkata Al-Imam Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ketahuilah bahwasanya termasuk yang paling besar dari pembatal-pembatal Islam adalah 10 pembatal yang tadi dikatakan dalam mukadimah bahwasanya dalam kitab Iqna di sana disebutkan sekitar 400-an pembatal Islam. Dikatakan di sana apa? Babur Riddah. Bab yang terkait dengan penjelasan masalah kemurtadan. Baik, syarahnya. Tadi kalimatnya Syekhul Islam bin Abdul tadi disarah oleh Syekh bin Bas. Syarah Qala bin Bas rahimahullah ta'ala hadil aqidah al-islamiyah fiha qawadih tabdahu fiha wa nawaqidu tanquduha yajibu an nubayyinaha. Berkata Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, aqidah Islam ini di dalamnya ada qawadih, perkara-perkara yang menjadikan cedera, yang mencederai aqidah tersebut. Dan ada pembatal-pembatal yang membatalkan aqidah Islam tersebut, wajib kita untuk menjelaskannya. Jadi aqidah Islamnya itu ada pembatalnya, ada yang mencederainya. Jangan dikira yang penting orang itu sudah Islam selesai. Ya, apa saja yang diucapkan, apa saja yang dilakukan itu enggak masalah. Tapi ada yang mencederai, ada yang membatalkannya, maka wajib untuk dijelaskannya. Makum ya, Pak. Nah, kaum muslimin kadang tidak pernah mendengarkan penjelasan pembatal Islam. Sehingga apa yang terjadi dalam pertengahan kaum muslimin dari banyak pembatal qauliyah ataupun fi'liyah berupa perkataan dan berupa perbuatan ini tidak peduli. Kadang sudah kafir bertahun-tahun dia tak terasa, orang lain pun enggak tahu. Sudah kafir bertahun-tahun. Ya kan? Mati pun kadang masih disalatkan, dikubur aja kaum muslimin padahal seharusnya tidak disalatkan, tidak dimandikan, tidak di kafani, kubur menawai. Misalnya kafani, enggak salatkan, enggak dimandikan, enggak dikafani. Nanti akan ketemu jumpa kita di sini semuanya. Enggak perlu dikubur kuburnya kaum muslimin di dewek no. Adik kau terlihat kalau kuburnya wong kafir. Nah sekarang enggak terasa. Komunis pun dikubur di kuburannya kaum muslimin. Nah itu. Maka harusnya dipisahkan. Berhubung karena kaum muslimin dalam keadaan bodoh tentang hukum yang harus dilakukan terkait dalam masalah kuburan, ngubur pun salah. Yang penting dikedui, dipendem di mari. Kubur di jajar non, disampingnya apa disampingkan dengan kaum muslimin seharusnya tidak boleh taruh di situ. Jadi dalam hal masalah mengkubur pun tempat pun juga ada aturannya. Baik. Wal qawadihu kismani. Qawadih tadi yang mencederai, ya kan? Akidah Islam tadi ada dua, kism dua bagian. Al awal yang pertama, kismun yang kudu hadil aqidah wa yubtiluha wa yakunu sahibu kafiron. Bagian yang pertama yang ada dua bagian tadi, bagian pertama adalah qawadih, perkara yang mencederai ini bisa membatalkan aqidah Islam dan menjadi orang yang berakidah tadi menjadi kafir. Yang kedua, bagi semen yang kusuh hadil aqidah wa yudhaifuha atau wa yudhaifuha. Bagian kedua adalah yang mengurangi aqidah tadi menjadi tidak apa? Menjadi tidak apa? Tidak murni, gimana? Melemahkannya. Mengurangi dan menjadi tidak sempurna melemahkannya. Kalau awal adalah dijebatiluha wa yufsiduha wa yakunu sahibu kafiran murtaddan anil islam yusama naqidan wa yusama mufsidan. Yang pertama yang dikatakan tadi, pencedera aqidah Islam ada dua. Yang pertama adalah yang membatalkan aqidah tadi adalah dinamai apa? Merusak akidah, membatalkan akidah, dan orang yang berakidah ini dikatakan kafir, murtad dari Islam, dinamai naqid. Jadi bagian yang pertama dikatakan qadih, yang pertama yang mencederai dalam kelompok yang pertama dikatakan naqid, pembatal. Wahyu dikatakan juga ada dinamai mufsid, yang merusak. Fanawaqidul Islamiyah al-umur al-qawliyah wal-amaliyah al-mujibah liriddah. Maka pembatal-pembatal Islam adalah perkara-perkara terkait dengan perkataan dan terkait dengan perbuatan yang menuntut untuk murtadnya seseorang yang padanya ada pembatal tadi. Dan itu wanaqid yakunu qawlan wa yakunu amalan. Pembatal akidah Islam itu kadang berupa perkataan, kadang juga berupa perbuatan. Wa yakunu i'tiqadan, dan kadang juga berupa keyakinan. Wa yakunu syakkan, dan kadang berupa keraguan. Katakan di sini, ingat, pembatal itu kadang berupa perkataan, kadang berupa amalan, kadang berupa keyakinan, kadang berupa keraguan. Nah, ini empat ini. Ketingat. Faqad yartaddul insanu anil islam biqaulihi yaquluhu. Biqaulin yaquluhu, jaga lahir. Au bi'amalin ya'maluhu, au bi'tiqadin ya'taqiduhu, au bisakkin yatra'u alaihi. Maka kadang seorang insan ini murtad dari Islam dengan suatu sebab perkataan yang dia katakan, dengan sebab suatu amalan yang dia amalkan, atau dengan suatu sebab keyakinan yang dia yakini, atau dengan suatu keraguan yang timbul pada dirinya, muncul pada dirinya. Yatrohu, toro ayat trohu, muncul. Fadi umurun arba'atun kuluha ya'ti minha naqid ala diyakdahu fil aqidah wa yubtiluha. Maka empat perkara ini seluruhnya adalah datang darinya pembatal yang mencederai aqidah dan membatalkannya. Wa qadakara ulul ilm fi kutubihi masamahu baba hukmil murtad, atau babu hukmil murtad ala liga, yang kita baca babu hukmil murtad. Wa walladhi yakfuru ba'da islamihi, dan pembatal ini telah disebutkan oleh ahlul ilm dalam kitab-kitab mereka, dan mereka menamainya dengan babu hukmil murtad, bab hukumnya orang yang murtad. Siapa itu murtad? Alladhi yakfuru ba'da islami, yang dia kafir setelah Islam. Nah, itu murtad. Murtad adalah kafir setelah Islam. Jadi dulunya Islam kemudian jadi kafir, dikatakan murtad. Nah, sebab sebabnya dari tadi adanya pembatal. Baik ya Pak, sampai sini mafhum. Baik, lanjutkan. Dinukil dalam apa? Tadi dalam tatakan nomor 2, As'ilatul Jami al-Kabir. Kaset ke-27 bagian apa? A. Bagian A. As'ilat Jami al-Kabir, pertanyaan-pertanyaan yang terjadi diajukan kepada Syekh bin Bas dalam Jami al-Kabir, yakni nama masjid ini. Saya mengambil nama masjid. Baik, qala rahimahullah ta'ala, adadu nawaqidil Islam wa hukmu ta'allumiha. Ada titiknya apa? Bilangan. Bilangan pembatal-pembatal Islam dan hukum mempelajari pembatal Islam tadi. Bukan hukum mempelajari adatnya, bilangannya. Mempelajari apa? Pembatalnya. Fa hukmu ta'allumiha. Damirha kembali kepada apa? Nawakit itu kata jamak, maka damirnya mu'anas. Naqidun jamaknya nawakit. Nawakidu maka damirnya mu'anas, maka dikatakan ta'allumiha. Damirnya mu'anas juga. Jadi bilangan pembatal-pembatal Islam dan hukum mempelajari pembatal-pembatal Islam tadi. Qala Ibn Bas rahimahullah ta'ala, nawaqidul Islam katsiratun. Pembatal-pembatal Islam adalah banyak. Wal wajib muraja'atu babi hukmil murtad tablughul mi'at. Maka yang wajib adalah muraja'atnya apa? Rujuk kembali kepada bab hukum orang yang murtad dalam kitab-kitab fikih. Dalam kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para imam ada ditulis sana bab hukmul murtad tablughul mi'at, mencapai ratusan. Pembatal Islam tadi yang dikatakan banyak mencapai tablughul mi'at, tadi kembali kepada apa? Nawakid pembatal-pembatal Islam mencapai ratusan. Ablagha al-Haitami ila arba'i mi'atin naqidin. Al-Haitami rahimahullah ta'ala menghitungnya sampai 400 pembatal. Ablagha, ablagha yublighu, menghitung dan mencapai bilangan sekitar 400 pembatal. Ini Al-Haitami. Dia tukang kaki nomor 1, qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab fi durar saniyah. Jilid 10 halaman 84, ba'da kalamin lahu fil Islam. Setelah kalamnya beliau al-Imam dalam masalah Islam. Lakin idza arafahul muslim wajib alai ay ya'rifa nawaqidahu. Akan tetapi apabila seorang muslim telah mengenal Islam, wajib bagi seorang muslim tadi untuk mengenal pembatal-pembatalnya. Tengok di sini. Seorang itu mengenal Islam, setelah itu wajib mengenal apa? Pembatal-pembatalnya. Bukannya penting masuk Islam saja enggak tahu pembatal Islam. Kenapa? Karena kalau enggak tahu dia telah melakukan suatu pembatal Islam atau meyakini atau berkata tapi tidak terasa, dianggapnya masih muslim dirinya. Demikian juga orang lain. Dilihat dia ini telah melakukan kekufuran tapi tidak ketahui bahwasanya dia telah kafir karena tidak tahu pembatalnya. Ya kan, maka seperti sekarang ini mungkin dalam media massa terkait dengan kisahnya apa? Siapa namanya? Dimas. Kanjeng Dimas, siapa namanya? Taat pribadi. Mentaati dirinya sendiri, ya kan? Enggak mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, di situ banyak pembatal Islam yang ada pada dirinya. Tapi orang lain apa? Apakah polisi tahu kalau dia itu pembatal Islamnya? Ya tidak tahu, dijerat bukan karena pembatal Islam, tapi apa? Karena kriminal. Dosa tidak perkara lain. seperti apa? Penjudi dan yang lainnya, bukan karena dosa ditangkap, tapi karena apa? Melanggar peraturan itu aja. Karena menurut undang-undang yang ada di negeri kita ini, orang itu boleh ganti agama. Kalau memang izin, ya sah. Nah itu, perhatikan di situ. Secara undang-undang sah. Nah. Dosa ada tidak perkara lain, kufur ada perkara lain. Nah kalau itu karena kebodohan seorang, kadang mungkin polisi tapi dia bodoh, tentara bodoh. Apa ya kawan? Enggak tahu tentang dirinya masih muslim atau tidak. Enggak tahu. Demikian juga Pak Yai kadang bodoh, enggak tahu tentang dirinya atau muslim atau tidak. Padahal dia telah kafir masih pede saja katanya masih muslim. Maka seorang itu wajib setelah mengenal Islam mengenal pembatal-pembatalnya. Demikian perkataannya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Lakin idza arafahu al-muslim, yakni agar seorang itu mengenal Islam, wajib alai ayarifa nawaqidahu. Wajib akan atas dirinya untuk mengenal pembatal-pembatal Islam. Fa idza kana nawaqidul wudu tsamaniatan fala tidaka dzukira fil igna anna nawaqidul Islam aktsaru min 400. Kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apabila pembatal wudu itu adalah 8 perkara, maka yang disebutkan dalam kitab Al-Igna bahwasanya pembatal-pembatal Islam adalah sangat banyak, lebih banyak daripada pembatal wudu, mencapai 400. Pembatal wudu ada berapa? 8. Yang disebutkan dalam kitab Al-Igna, pembatal Islam lebih banyak daripada pembatal wudu, mencapai 400. Paham ya kawan? Kadang orang gak tahu pembatal wudu, apalagi pembatal Islam. Nah itu apa ya kawan? Nah, ini perkataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan perkataan siapa-siapa, dinukil di sini. Dalam tadi nukilan dalam kitab Durar Sania. Sania itu lain dengan Sania. Kalau Sania kedua, Sania apa? Mana Sania apa? Sini. Pakai sin, beda dengan pakai sa. Kalau pakai sin apa mananya? Mulia tinggi, sana itu tinggi. Nah, baik, ikhwah perhatikan. Al-maksud annaha katsiratun, yang dimaksud adalah kata Syekh bin Bas, yang dimaksud bahwasanya pembatal Islam sangat banyak. Wal asra ala tidakara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullah min akhtariha wa aktsariha wuku'an. Ada dan 10 pembatal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullah adalah min akhtariha, yang paling berbahaya. 10 poin ini yang paling sering terjadi. Wa aktsariha bukan yang paling sering terjadi. Nah, kan? Ini dinukil oleh Al-Fikri dalam Tadkirul Anam Binawaqidil Islam wa Jubah. Ini apa? Kaset yang diambil dari apa? Bagian B. Wa aktsariya wuku'an dinukil dari Aqidatul Muwahhidin Shafhah 456 halaman 456. Waqala at-takfir la yutlaku illa an bayanin. Waqala Syekh bin Baz rahimahullah taala, pengkafiran la yutlaku, tidak boleh diungkapkan begitu saja mutlak kecuali dari penjelasan. La budda an ta'rifa haqiqatal mukafir atau mukafar. Mukafar. Labudaan tu'rafa atau ta'rifa anta. Labudaan tu'rafa hakikatul apa? Mukaffar wa a'maluhu wa aqwaluhu hatta tubayyana asbabu kufrihi. Labudda ayu kaffar ala basiratin. Kata beliau Syekh bin Baz, pengkafiran itu tidak bisa diutlakkan dari mulut gitu saja kecuali harus dengan adanya penjelasan. Harus diketahui hakikat orang yang dikafirkan, diketahui amalan-amalannya, diketahui perkataan-perkataannya, supaya dijelaskan sebab-sebab kekufuran dia. Harus labuta ayu kafar ala basir, harus dikafirkan di atas ilmu. Artinya pengkafiran itu harus di atas ilmu, jangan kemudian serampangan. Maka kata para ulama fi kutubihim baban asmauhu baba hukmil murtad. Maka kata Syekh bin Baz, maka sungguh para ulama telah menulis dalam kitab-kitab mereka, yaitu membuat bab yang dinamai oleh mereka asmauhu, asma yusmi. Kalau asma tanpa menggunakan ba, kalau sama menggunakan ba. Asmani abi Muhammadan, bapakku menamai aku Muhammad. Samani abi bi Muhammadin, nah, bapakku menamai aku dengan nama Muhammad. Apa misalnya? Itu perbedaannya. Asma yusmi, mereka menamai bab tadi dengan bab hukum murtad. Fayajibu ala ahli ilmi muraja'atuhu hatta tu'rafa nawaqidul Islam. Maka ahli ilmi wajib untuk muraja'ah, sinau. Mensinau apa? Sinau bab hukum murtad, supaya diketahui pembatal-pembatal Islam. Itu sinau. Sinau ulamongan pengerti sinau. Pekalongan sinau. Apa sinau? Belajar aywa itu. Jadi wajib disinaui. Itu bab hukum murtad wajib disinaui. Ya kan? Dan jangan orang takut-takuti. Masih awal-awal belajar, belajar pula pembatal Islam. Nanti gampang orang dikafirkan saja. Ini enggak bisa. Kita kalau enggak tahu gimana? Pembatal itu enggak perlu dipelajari, nanti wudunya batal enggak tahu dia sholat terus. Sudah ngentut masih tetap sholat. Nah, demikian ya kawan. Taib. Waqala berkata Syekh bin Baz tadi halaman tertentu nomor 4. Dinukil dari apa? Majalatul Jusur Al-Adad Sadis Sabhar Bain. Nah, Adad Sadis. Adad apa sini? Adad Sadis. Masalah yang nomor 10. 10. Edisi ke-10. Ayo, saya lahir. Edisi ke-10. Halaman 40. Edisi ke-6, halaman 40. Ayo, edisi yang ke-6. Aduh, mata nebus. Dia lepas sama tua itu. Itu biasa, perhatikan. Waqala berkata Syekh bin Baz rahimahullah wa hadhihi al-umur qad awdaha al-ulama fi bab hukmil murtad. Fa fi kulli madhhabin min al-madhhab al-arba'a dzakaru baban samauhu bab hukmil murtad. Perkara-perkara ini telah dijelaskan oleh para ulama dalam bab hukum murtad. Jadi pembatal Islam itu yang begitu banyak tadi sampai sekitar 400-an itu dijelaskan oleh para ulama dalam bab hukum murtad dalam semua mazhab dari 4 mazhab ini. Mereka menyebutkan suatu bab dinamai dengan bab hukmil murtad. Nah, ini ya kawan. Audahu fihi jami'ah anwa'il kufur wa dalal. Mereka para ulama menjelaskan dalam bab tersebut seluruh macam-macam kekufuran dan macam-macam kesesatan. Wa huwa babun jadirun bil inayah. Itu adalah bab yang sangat apa utama untuk diopeni. Bapak-bapak di bab hukum murtad, bab hukum murtad itu sangat jadir, sangat apa, layak untuk diopeni. Wala siyama fi hadzal asr, apalagi di zaman ini. Nah, di zaman kita ini Allah dikasurat fi anwa'ur riddah. Di mana zaman ini yang sangat banyak di dalam zaman ini macam-macam kemurtatan walta basal amru fidalika ala kasirin minan nas. Di mana macam-macam kemurtatan ini perkaranya menjadi iltibas apa? Samar atas kebanyakan manusia. Faman uniya bihi haqqal inayah arafana wakadal islam. Faman uniya bihi, barang siapa yang dia itu benar-benar open dengan bab tadi, maka dia mengetahui batal-batal Islam dan mengetahui sebab-sebab kemurtadan dan mengetahui macam-macam kekufuran dan kesesatan. Dinukil oleh Al-Fihri Majmu'ul Fatawa, kumpulan fatawa punyanya Syekh bin Baz, jilid pertama halaman 44. Qala Syekh Aman Al-Jami rahimahullah. Siapa Aman Al-Jami? Muridnya Syekh bin Baz. Yang kemarin kitabnya kita pelajari dalam apa, masalah apa? Hakikat demokrasi, bahwasanya demokrasi bukan dari Islam. Itu kemarin telah kita pelajari beberapa bulan yang lalu. Berkata Syekh Aman Jami rahimahullah ta'ala, nawakidul Islam yajibu antudarros. Jangan wajibu antadrus. Yajibu antudarros. Jangan dibaca apa? Yajibu antudros. Pembatal-pembatal Islam itu kata Syekh Muhammad Aman Jami wajib untuk dipelajari. Berarti kan wajib untuk dipelajari. Khususan di adal waket, lebih khusus lagi di waktu ini. Lil Islam nawakidu kawan kanawakidil wudu. Islam itu memiliki pembatal-pembatal seperti pembatal-pembatal wudu. Alal muslimin al yauma mahadil fitan wa kasratil askila wa tulil lisan wal jur'ah alallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam qad yaqahu insan bil kufr min hasula yashkur. Baik. Berarti kan kata beliau Syekh Muhammad Aman Jami, Islam itu ada pembatal-pembatalnya seperti pembatal wudu. Atas kaum muslimin wajib, atas kaum wajib bagi kaum muslimin pada hari ini bersamaan dengan banyaknya fitnah-fitnah, banyaknya pertanyaan-pertanyaan dan banyaknya lisan yang apa? Ngelantur. Apa itu lisan? Lisan apa? Panjang mulut, maksudnya apa? Lancang cocotnya, ayo. Ewa. Bersama banyaknya fitnah, banyaknya pertanyaan, banyaknya lancang cocot. Keberanian atas Allah, lancang atas Allah dan atas Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang seorang insan jatuh dalam kekufuran di mana dia tidak terasa. Min hasula yasyur. Ini berkata siapa? Syekh Muhammad Aman Jami, saya sudah menerjemahkan. Tulisan maknanya apa? Lancang cocot. Cocotnya LC. Baik. Jur'a Allah, saya cuma menerjemahkan. Di mana bahwasanya banyaknya fitnah pada hari ini, banyaknya pertanyaan, banyaknya orang itu yang mulutnya panjang, lancang mulut. Ya kan? Jur'a atas Allahnya apa? Lancang atas Allah dan Rasulnya. Kadang dia seorang insan kadir terjatuh dalam kekufuran di mana dia tidak layaskur, tidak terasa. Lidhalika nasihatuna lil muslimin ayyat rusu nawakidul islam. Kata beliau Syekh Muhammad Aman, maka untuk ini nasihat kami bagi kaum muslimin untuk mempelajari pembatal-pembatal islam. Kama ayyat rusu nawakidul wudu, sebagaimana mereka mempelajari pembatal-pembatal wudu. Habis nukilan dari kaset Qaulul Mustajad bagian B tasilat bayina. Tasilat bayina, rekaman-rekaman yang di apa produksi oleh rekaman bayina, penerbit rekaman al bayina. Ini tadi perkataan saya Muhammad Aman Jami terkait dengan hukum mempelajari pembatal Islam. Hukumnya apa tadi? Wajib. Nah, kalau itu kewajiban tadi, adalah kita sekarang ini insya Allah kita pelajari. Yang kita pelajari dalam beberapa kita yang lain, cuma ini kan yang terkumpul secara urut lebih mengena insya Allah. Waqala, itu waqala saya Ibn Bas rahimahullah ta'ala ad-dukhul fihi. Ya muyassarun wal khuruj minhu asrahu wa aktsar. Masuk dalam Islam itu gampang. Keluar dari Islam lebih cepat dan lebih banyak jalannya. Tengok sini. Masuk Islam itu apa? Muyassar, permudah. Keluar dari Islam asrah lebih cepat wal lebih aktsar lebih banyak jalan untuk orang itu keluar dari Islam. Dinukil oleh Al-Firi dari Syarah Aqidah Tahawiyah. Ya kan? Kaset nomor 32 bagian A. Inda qali Ibnu Abil Iz fi syar'ihi. Ini Syekh Ibnu Baz ketika menjelaskan perkataannya Ibnu Abil Iz dalam syarahnya beliau dalam Aqidah Tahawiyah jilid kedua halaman 787. Beliau Ibn Abil Iz berkata, Fadinul Islam dohirun goyatut duhur yumkin kullu mumayyizin ayatukula fihi biaksari jamanin wa annau yaqa'ul khuruj minhu biasra'i biasra'a min dalika. Kata Ibn Abil Iz rahimahullah ta'ala, maka agama Islam adalah dohir goyatut duhur, benar-benar sangat nampak. Mungkin bagi setiap yang memayis, apa? Yumkinu kullu mayisin gitu. Maksud gitu. Ayo, Pak, saya juga. Yumkinu kullu mayisin memberikan kemungkinan bagi seluruh orang yang memayis untuk masuk ke dalam Islam dengan waktu yang paling pendek. Dan sesungguhnya keluar dari Islam dengan waktu yang lebih pendek lagi daripada masuknya tadi. Kamu ya, Pak. Nah, intah habis nukilan dari kalamnya Syekh bin Bas. Wa qala Syekh bin Bas rahimahullah taala hal maksud anna wujudana qidin min nawaqidil Islam yubtilu ma ma'ahu min umuril Islam kulliha. Yang dimaksud bahwasanya wujudnya pembatal satu dari beberapa pembatal Islam, membatalkan apa yang ada bersama dia seorang tadi tentang perkara-perkara Islam seluruhnya. Satu pembatal membatalkan seluruh Islam yang ada pada dia. Haji, puasa, zakat dan yang lainnya batal semuanya. Ya kan? Kalau ada pembatal satu pada dia dan saya sebagai pembatal, maka seluruh Islam yang ada pada dia, macam-macam perkara Islam dari akidah, dari keyakinan dan yang lainnya batal semuanya. Ini maksudnya. Dinukil dalam Durusun Ba'da Shalatil Maghrib Wal Isya, kaset nomor 33 bagian apa? B. Nah, ini. Baik, waktunya habis. Baik. Udah, jadi kita sudah sampai di sini halaman ke 18 dan ya kan? Nasihat kita semuanya tolong dimurajaahi tadi yang telah kita baca. Bagi yang punya kemampuan ya murajaahi, bagi yang belum punya ya berusaha berkawan dengan yang telah mengetahui. Itulah cara mencari ilmu. Cari ilmu itu karena buku ini gelenteng teng gelenteng petel mari ku lungo mbok nanti parane ra diurusi iku enggak bener. Buku nek kene wong mulai sesuk digelak meneh nek kono mbok isih mbok budanan mbok piye. Itu bukan sifatnya talibul ilm, ya kan? Tapi sifatnya apa? Musa'in a'idhiwi. Makanya ilmu itu harus dimuliakan, ya, itu cara mencari ilmu. Jadi mencedak fasadah. Siapa yang sungguh-sungguh salahkan dah dapat. Ini bukan dalekannya biya murajaah, orang iso, orang gak belajar ini nanggungnya mbak dukun murajaah bukan di masjid di rumah langsung apapun. Jadi riwayat dulu kita cukupkan subhanaka wa hamdika astaghfiruka la ilaha illa anta astaghfiruka. Ini nih, baik, oke.